warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yudhi'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, digambarkan kehidupan seorang hamba, kehidupan seorang hamba dengan pemahaman tentang agama Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang dangkal, sedikit. Digambarkan seperti orang yang hidup di dalam sebuah ruangan yang sempit. Segala sesuatu terasa susah, berat dan sulit. Tetapi untuk mereka, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki semangat mempelajari Islam, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, dan menelaah hadis-hadis, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti seseorang yang hidup di dalam ruangan yang begitu luas dan lapang. Semua terasa mudah dan ringan. Inilah gambaran sederhana yang mestinya mampu mendorong dan memacu semangat kita untuk kembali kepada sumber hukum Islam, kembali kepada mata air yang selalu mengalirkan ketenangan, yaitu Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang setiap hari kita saksikan di atas rak-rak, di dalamnya pegangan dan pedoman hidup untuk kita. Semua masalah pasti bisa dipecahkan. Seluruh persoalan ada jawabannya di sana. Bukan hanya terkait dengan urusan akhirat saja, tetapi kepentingan kita di alam dunia pun itu ada keterangannya di sana. Karena Al-Quran Al-Karim adalah pedoman hidup bagi setiap muslim. Nah. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian di dalam surat Al-Isra. Sesungguhnya Al-Quran ini, yaitu kitab suci umat Islam, yahdi lillati hiya aqwam, selalu memberikan petunjuk arah hidup yang pasti dan jelas. Lillati hiya aqwam, keterangan yang sangat membantu kita untuk menemukan jalan yang lurus itu seperti apa. Mendengarkan ayat-ayatnya saja itu sudah menenteramkan. mengkaji dan memahami serta merenungi setiap makna yang terkandung di dalam ayatnya, itu akan menambah keimanan bagi hamba yang benar-benar beriman. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innamal mu'minun alladzina idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, rasa takut itu hadir di dalam hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu apabila ayat-ayat Allah dibacakan dan diperdengarkan, bertambah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka akan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Inilah sesungguhnya yang dicari-cari oleh sekian banyak orang. Yang dicari-cari oleh sekian banyak orang. Tetapi ternyata tidak setiap orang bisa menemukannya. Nah, bagaimana dia hidup dengan tenang, dengan senang, dengan lapang? Padahal jawabannya sudah pasti. Jelas, tegas. Pelajari Al-Quran dan pelajari sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apapun yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan itu ada di dalam Al-Qur'anil Karim. Terkadang satu ayat Al-Qur'an itu akan membantu kita menyelesaikan sekian banyak masalah. Hanya satu ayat. Atau katakan beberapa ayat dalam sebuah rangkaian cerita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, itu ternyata menjadi jawaban dari sekian banyak pertanyaan yang selama ini ada di dalam hati dan pikiran. Itu pasti. Al-Quran itu kitab suci. Kalam ilahi. Semua dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semuanya menjelaskan dan menerangkan tata cara kehidupan yang terbaik itu seperti apa. Hanya tidak semua orang ternyata memiliki kesadaran untuk kemudian mengkaji dan menelaah ayat-ayat Al-Qur'anil Karim, apalagi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dulu di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, satu ayat yang dibacakan bisa menjadi sebab musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kawan. Mereka yang semula membenci dan memusuhi lalu membela dan mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya disebabkan 1, 2, 3 ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena orang-orang Arab di zaman itu mereka memang sangat mengagungkan, mengunggulkan sastra dan tata berbahasa. Sehingga di zaman itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, di zaman itu, kedudukan dan strata di dalam masyarakat itu ditentukan dengan bagaimana cara dia berbahasa. Karena bahasa itu akan memperlihatkan dan menetapkan seperti apakah nilai dan kadar seseorang. Di zaman itu mereka sangat mengagungkan sastra. Sehingga sampai-sampai ada di zaman itu perlombaan syair. Di zaman jahiliyah sebelum Islam datang, dari berbagai penjuru kabilah, dari seluruh suku di jazirah Arab, masing-masing mengirimkan penyair-penyair terbaiknya, para pujangga-pujangga ulung. Ada tim penilai, tim seleksi yang akan menentukan siapakah yang terbaik di antara mereka. Bahkan bukan satu yang terbaik, sampai 7, 10 yang terbaik di antara mereka. Karya sastra yang terbaik akan dipilih lalu digantungkan di dinding-dinding Ka'bah. Nah, ini sebuah prestis, penghargaan dan apresiasi terbesar dari masyarakat jahiliyah untuk bahasa, sastra. Sehingga mereka memiliki kemampuan ya, mereka memiliki kemampuan untuk menilai, oh, orang ini berpendidikan, orang ini tidak berpendidikan, orang ini memang baik kedudukannya, yang ini tidak terlalu tinggi derajatnya di tengah masyarakat, hanya dengan bagaimana cara dia berbahasa. Dan subhanallah, sebelum itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu hikmah, salah satu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu jalla wa ala memberikan dan memperlihatkan mukjizat untuk setiap nabi dan rasul sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kondisi masyarakatnya mengagungkan dan mengangkat tinggi-tinggi mereka yang mempelajari ilmu sihir. Siapa yang paling hebat sihirnya, dia yang paling dipandang dan dihormati. Sehingga salah satu mukjizat yang Allah Azza wa Jalla berikan untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah kekuatan yang menghancurkan kekuatan-kekuatan sihir itu. Nah, mereka para tukang sihir yang memiliki kedekatan dengan Raja Fir'aun, ketika menyaksikan tali-tali kecil yang dipandang dan dilihat orang seperti ular, padahal hanya tali, hanya karena ilmu sihir yang mengubah cara mereka memandang dan melihat. Sementara Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah Azza wa Jal untuk melemparkan tongkatnya lalu berubah menjadi ular. Bukan sihir. Berbeda. Tongkat yang dilemparkan Nabi Musa alaihi salam benar-benar berubah menjadi seekor ular. Ular yang nyata. Ular yang benar-benar ular. Bukan sihir. Apa yang kemudian dirasakan oleh ahli sihir dan tukang-tukang sihir ketika itu? Mereka langsung tunduk. Menyatakan beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena berdasarkan latar belakang ilmu yang mereka pelajari, mereka sangat yakin bahwa tongkat yang dilemparkan Musa alaihi salam benar-benar berubah menjadi ular. Bukan sekedar sihir yang menipu pandangan. Seperti yang mereka lakukan. Mengakui, benar. Kita enggak ada apa-apanya ternyata. Memang betul-betul utusan Allah Azza wa Jalla. Di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di zaman Nabi Isa. Masyarakat yang mengagungkan ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan. Tabib, dokter. Itu sangat terpandang dan dihormati. Nah, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan mukjizat untuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sesuatu yang membuat mereka benar-benar mengakui bahwa Isa bin Maryam adalah utusan dan pesuruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat para tabib, ahli kedokteran, mereka yang mempelajari kesehatan, tidak mampu menyembuhkan dan mencarikan penawar untuk penyakit lepra dan kusta, penyakit bisu dan tuli, Nabi Isa alaihi salatu wasalam mendapatkan mukjizat dari Allah Azza wa Jal, memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit kulit, yaitu lepra, kusta, membuat orang yang bisu menjadi berbicara, nah, membuat orang yang tuli mampu mendengar, biiznillah, dengan kekuasaan dan izin dari Allah Azza wa Jal. Bahkan Nabi Isa alaihi salatu wasalam mampu dengan kuasa dari Allah. Dengan kuasa dari Allah, mampu menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Maka berdecak gagumlah, takjub, dan terheran-heranlah orang-orang di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan mereka sama mengakui bahwa Isa bin Maryam adalah pesuruh dan utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di zaman Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, di zaman itu, kemampuan berbahasa, hastra, itu betul-betul diangkat dan dijunjung tinggi-tinggi. Nah, sehingga bukan sekali, dua kali, tiga kali. Bukan empat kali, lima kali. Berulang kali terjadi. Mereka-mereka yang awal mula masih penasaran dengan cerita seseorang yang mengaku nabi dan diutus Allah Azza wa Jal. Mereka yang kemudian datang dari berbagai penjuru untuk melihat dan menyaksikan secara langsung, mendengar kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berulang kali terjadi mereka yang datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam lalu mendengar tata bahasa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Duh, demi Allah, ini bukan ucapan manusia. Ini bukan ucapan manusia. Enggak mungkin manusia bisa berkata dengan seperti ini." Karena begitu indahnya. Al-Qur'an itu tata bahasanya luar biasa. Keindahannya. Susunannya. Yang membuat para pujangga dan penyair Arab ternama saat itu, mereka mati kutu. Ini tidak mungkin ucapan manusia. Ini tidak mungkin ucapan orang biasa. Betul Muhammad. Ini adalah wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Saya katakan tadi bukan sekali dua kali. Tetapi berulang-ulang kali hal itu terjadi. Yang kemudian membuat mereka masuk Islam. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah. Pernah sejumlah orang. Tokoh-tokoh Quraisy, mereka yang ada dalam barisan pertama penentang Islam, yang betul-betul menunjukkan kebencian dan permusuhannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mulai berpikir, wah sebentar lagi musim haji. Haji itu sudah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim Alaihissalam, yang kemudian disempurnakan tata caranya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berlaku sampai sekarang dalam syariat Islam. Nah, di musim haji orang berdatangan dari berbagai arah, dari semua negeri dan wilayah. Pada musim haji berbondong-bondong manusia memenuhi tanah suci Mekah Al-Mukarramah sejak zaman dulu. Nah, prediksi tokoh-tokoh Quraisy yang berkumpul tadi, wah ini momen akan dimanfaatkan Muhammad. Kesempatan ini bagi Muhammad untuk menyampaikan dakwah Islam. Ayo, kita harus merencanakan sesuatu untuk menghalangi dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul di sebuah rumah. Rumah tokoh besar di kalangan mereka. Berkumpul hanya untuk merencanakan strategi untuk menghadapi kemungkinan yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islam kepada setiap orang yang datang ke Mekah. Ini kesempatan karena apa? Orang-orang itu akan mewakili semua negeri dan wilayah, setiap suku dan kabilah. Kalau Nabi Muhammad menyampaikan masuk Islam, ucapkan kalimat La ilaha illallah, tinggalkan peribadatan kepada patung dan berhala, tentu syiarnya itu akan menyebar sampai kemana-mana. Lalu mereka berusaha mencari kata sepakat. Apa ini? Agar tidak berbeda di dalam menyebarkan isu dan opini untuk mereka yang akan datang berhaji. Ada di antara mereka yang usul, sudah kita bilang saja Muhammad ini seorang tukang sihir. Yang lain menentang, yang enggak mungkin. Kalian sendiri yakin kok ucapan-ucapan Muhammad itu bukan ucapan tukang sihir. Terus apa? Pikir lagi. Kita bilang aja ya, penyair dan pujangga. Enggak juga. Kata salah seorang di antara mereka. Jelas ucapan dan kata-kata Muhammad itu bukan kata-kata seorang penyair dan pujangga. Bukan. Jangankan saya. Kalian semua pun paham dan menyadari. Kita bilang orang gila, juga enggak mungkin. Orang gila kok mengucapkan kata-kata seperti itu. Ucapannya baik. Subhanallah. Penuh etika dan adab sopan santun yang sempurna. Sampai akhirnya mereka sepakat, sudahlah. Kita sebut saja dia tukang sihir. Dalam arti memisahkan antara orang tua dengan anak, kakak dengan adik, kerabat dengan saudaranya. Karena salah satu arti dari sihir adalah membedakan dan memisahkan. Sepakat. Sehingga setiap jalan, setiap akses masuk ke kota Mekah itu ada beberapa orang yang ditugaskan untuk menyampaikan informasi kepada para pengunjung kota Mekah. Nanti kalau masuk Mekah, jangan mau diajak berbicara dengan orang yang namanya Muhammad. Jangan dengarkan ucapannya. Hati-hati, dia itu tukang sihir. Dalam arti yang sudah disepakati tadi. Tukang sihir dalam arti memisahkan antara ayah dan anak, suami dan istri, kerabat dengan keluarganya. Itu seluruh akses masuk ke Mekah. Subhanallah. Mereka pikir, langkah ini adalah langkah yang terbaik. Ide brilian. Mereka menilai bahwa cara ini akan memojokkan dan menyudutkan Nabi Muhammad serta dakwahnya. Tetapi subhanallah, Allah memang maha benar di dalam firman-Nya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah sebutkan demikian dalam ayat-Nya. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka. Dan Allah adalah zat sebaik-baik pembalas makar. Mereka kan sudah merasa ya, wah ini kesempatan, setiap orang yang datang kasih informasi buruk, berikan berita sepihak, jelek-jelekkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pikir orang-orang yang datang ini dengan mudahnya akan dikondisikan. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka ternyata lupa barangkali. Karena itu memang sudah takdir dari Allah Azza wa Jal. Hikmah yang telah ditetapkannya. Orang yang datang berhaji ini bukan orang bodoh. Mereka yang berbondong-bondong ke Mekah bukan orang menengah ke bawah. Tetapi menengah ke atas, tokoh, pejabat, orang kaya, pedagang. Karena memang untuk berangkat haji membutuhkan biaya dan perjalanan yang panjang. Nah, setiap orang yang datang diberikan informasi seperti itu, bukannya langsung percaya. Tetapi mereka malah satu dengan yang lain mulai berbicara. Sebenarnya siapa sih Muhammad sih? Kok sampai seperti itu diberitakan? Mereka kan penasarannya bertambah ya. Baru mau masuk ke Mekah sudah diberikan pesan sama orang Mekah. Nanti jangan ketemu Muhammad. Jangan dengarkan ucapan orang yang namanya Muhammad. Jangan berbicara. Jangan duduk dengan dia. Hati-hati, dia itu tukang sihir. Ini ketika interaksi terjadi antara para pengunjung dan pelaksana haji, ya, mereka yang melaksanakan ibadah haji, mereka kan satu sama lain, siapa itu Muhammad, siapa itu Muhammad, menjadi tanda tanya di antara mereka. Nah, bahkan sebagian jamaah haji berinisiatif, ah saya ingin membantu dialah kalau begitu. Kalau memang dia orang gila, saya sembuhkan. Karena saya seorang tabib. Kalau memang dia tukang sihir, apa salahnya? Kalau memang dia penyair, ya cocok. Kita juga senang dengan syair. Nah, di sisi yang lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sisi yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aktif gencar menyampaikan dakwah Islam. Di sisi yang lain. Setiap kemah yang ditempati oleh para jamaah haji itu didatangi oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Beliau menyatakan qulu la ilaha illallah tuflihu aslimu tadkhulu aljannah. Ayo ucapkan kalimat la ilaha illallah, tinggalkan semua peribadahan kepada selain Allah, masuk Islam, kalian akan mendapatkan surga. Islam itu mengajarkan demikian, demikian, ini itu, semua ajaran Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tiap kemah ketemu orang yang datang disampaikan, ada orang berkerumun dan bergerombol, Nabi alaihi salam bergabung dengan mereka. Walaupun sang paman dari belakang mengikuti, jangan percaya, dia keponakanku, aku paham dia, orang ini orang gila, orang ini tukang sihir, jangan dengarkan dia. Nah, jadi sekarang kita membayangkan ma'asyiral muslimin, di satu sisi, para jamaah haji ini dibuat penasaran oleh langkah blunder dari orang-orang Quraisy tadi. Penasaran, siapa itu Muhammad, siapa itu Muhammad, siapa itu Muhammad. Di sisi yang lain, Nabi Muhammad gencar berdakwah, ketemu. Oh ini yang namanya Muhammad. Bagus kok ajarannya. Apa yang salah dari ucapan Muhammad? Mana yang keliru? Ini bukan orang gila. Seperti ini bukan seorang tukang sihir. Seperti ini kok penyair. Subhanallah. Bahasanya. Ini bukan ucapan manusia biasa. Dia pasti pesuruh Allah. Rabbul Alamin. Walaupun sang paman dari belakang teriak-teriak, oh jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. Nah. Apa yang kemudian terjadi? Islam gaungnya langsung mendunia. Sepulang mereka dari haji, cerita kan ya. Menjadi bahan cerita, bahan omongan. Dalam perjalanan ketemu dengan orang, wah di Mekah kejadian seperti ini, seperti ini. Seperti sekarang lah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Seperti saat inilah kalau ada peristiwa besar terjadi kan jadi bahan omongan orang di mana-mana ya. Begini, begini, begini, begini, begini, begini. Nah. Zaman dulu pun seperti itu. Walaupun tidak ada media semacam hari-hari ini, tapi mereka kalau bertemu langsung bertukar informasi sehingga gaung dan gema Islam itu betul-betul menggetarkan tanah Arab. Nah, yang tidak berangkat berhaji penasaran. Nah, yang berangkat berhaji tahun kemarin ternyata ada di antara mereka yang tertarik masuk Islam. Sehingga pada tahun berikutnya utusan dari Madinah. Lalu terjadilah baiat Aqabah yang pertama. 12 orang dari Madinah menyatakan Islam di hadapan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan diperintahkan serta diberi tugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan mengajak penduduk kota Madinah masuk ke dalam Islam. Sehingga tahun berikutnya terjadi baiat Aqabah yang kedua, 72 orang masuk Islam. Pra hijrah. Nah, persiapan menjelang syariat hijrah ke Madinah. Nah. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla. Walaupun di lisan mereka tadi menyatakan benci, walaupun secara zahir dan lahiriah mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi di dalam hati kecil mereka mengakui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hati kecil mereka mengakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hati kecil mereka tertanam keyakinan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah al-haq, kebenaran. Di dalam hati kecil mereka sudah tertahat kuat bahwa ucapan-ucapan Muhammad itu bukan ucapan manusia biasa. Kata-kata bijak, penuh hikmah, mengandung sejuta makna. Nah, apalagi mereka mengenal secara baik siapa Muhammad itu. Orang yang sebelumnya memang sudah dianggap terpandang, dihormati, dan dimuliakan. Nah, cukuplah satu bukti bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam begitu dihormati, dimuliakan, diagungkan, dipandang oleh masyarakat Quraisy, bahkan masyarakat Arab secara umum ketika itu pada saat mereka memugar dan merenovasi bangunan Ka'bah. Tiba saatnya harus memindahkan Hajar Aswad, mereka berselisih. Siapa ini yang akan memindahkan Hajar Aswad? Nah, masing-masing kabilah merasa, saya. Tiap-tiap suku mengatakan, kami yang lebih berhak. Kami lebih tinggi kedudukannya. Kamu apa? Hampir terjadi pertumpahan darah di kalangan mereka. Karena, mengangkat, memindahkan, memposisikan kembali Hajar Aswad, itu sebuah kebanggaan. Sehingga masing-masing berebut. Sampai pada akhirnya orang tua sesepuh di kalangan mereka mengatakan, sudahlah. Kita sepakat saja, kita semua duduk di sini sekarang. Kita tunggu dari pintu sebelah sana. Orang yang pertama kali masuk kemari, dia yang kita angkat sebagai pengadil. Yang memutuskan siapakah di antara kita yang paling berhak untuk memindahkan dan meletakkan kembali Hajar Aswad. Setuju? Setuju. Setuju. Sehingga mereka semua bayangkan menunggu kira-kira siapa yang muncul dari balik pintu itu. Tunggu, ditunggu, tunggu. Terlihat sosok Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muthalib yang datang. Orang yang mereka kenal dengan baik. Orang yang mereka hormati. Mereka mengatakan radina. Kalau ini ya kita sepakat. Orang ini pasti adil. Orang ini tidak akan mungkin berpihak. Orang ini tidak akan mungkin salah pilih. sallallahu alaihi wasallam. Barang-barangnya yang berharga dititipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebenarnya mereka yakin di antara mereka yang bisa dipercaya hanya Muhammad. Tempat penitipan barang tanpa bayar, tanpa uang registrasi. Nah, gratis, hanya menitipkan. Mereka percaya Muhammad tidak mungkin berkhianat. Muhammad pasti akan menjaga barang-barang berharga itu. Subhanallah. Padahal mereka membenci dan musuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Allah, turunkanlah peringatan untuk mereka orang-orang Quraisy seperti hukuman yang pernah Engkau turunkan untuk kaum Nabi Yusuf alaihi salam, 7 tahun masa paceklik yang panjang kemarau." Allah kabulkan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarau panjang mulai datang. Paceklik. Nah, seakan-akan mencekik. Nah, itu kondisi orang-orang Quraisy, musuh-musuh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, begitu mengenaskan. Sampai-sampai digambarkan kulit binatang pun mereka makan. Nah, kulit binatang mereka makan. Kenapa? Kekurangan dan kelangkaan bahan pangan. Nah, sampai akhirnya Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Sufyan datang menemui Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, demi Allah atas nama kekerabatan dan hubungan rahim, kasihanilah mereka. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jal untuk mengangkat kembali hukuman seperti ini." Lihat, tok-tok kekafiran panglima perang Quraisy yang nanti akan memimpin perang Badar, perang Uhud, dan beberapa pertempuran yang lainnya, datang menemui Nabi Muhammad alaihi salam, meminta kepada Nabi Muhammad untuk berdoa kepada Allah agar hukuman seperti itu diangkat. Bukankah ini sebuah bukti bahwa orang Quraisy sebenarnya di dalam hati kecil mereka mengakui siapakah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak diakui, ngapain juga dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tetapi setelah diangkat hukuman itu, kembali kafir lagi. Kembali musuh dan membenci lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya sekarang, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, apa sebabnya Nabi Muhammad itu begitu dihargai, dimuliakan, dihormati, diagungkan? Bahkan orang yang paling membenci dan musuhi sekalipun tetap menghormati dan segan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya, karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu dalam berperilaku sehari-hari, dalam pergaulannya, menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Itu jawabannya. Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Tutur katanya, tutur kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah tutur kata yang dalam puncak dan kesempurnaan kesopanan. Cara memandangnya, cara berjalannya, kerendahan hati, tawadhu yang diperlihatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana beliau menghormati orang lain, memuliakan tamu dan seterusnya. Nah, sehingga simpati dari sekian banyak kalangan itu terus mengalir untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka sendiri tidak masuk Islam. Pamannya Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang yang paling terdepan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendukung dan melindungi. Kenapa sampai pamannya bersikap seperti itu? Karena mengerti dan paham betul bahwa keponakannya ini orang baik. Keponakannya tidak pernah berdusta walaupun satu huruf. Keponakannya adalah orang terpercaya, tidak pernah berkhianat. Keponakannya yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam selalu menghargai orang lain, berbakti kepada orang tua, orang tuanya, menghormati kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih kecil. Nah, memuliakan tamu, menolong orang yang susah, membantu mereka yang lemah. memberi makan mereka yang lapar, memberikan minum untuk mereka yang haus. Itu keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Abu Thalib mengerti betul, sekali lagi, keponakannya adalah orang baik. Nah, tokoh-tokoh Quraisy pun demikian, tidak sedikit di antara mereka yang menyatakan dukungan walaupun mereka sendiri tidak masuk Islam. Walaupun mereka sendiri tidak masuk Islam, tetap saja mereka memberikan dukungan. Kenapa? Muhammad itu orang baik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dikenal sebagai orang yang jujur dan tidak pernah berbohong. Nah, inilah sebabnya kenapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mendapatkan simpati dan dukungan. Padahal beliau hidup di tengah-tengah masyarakat yang adat kebiasaannya itu berbeda jauh dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, kita hidup di dunia ini, asalkan kita berperilaku dengan baik, mencontoh dan meladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ternyata kehidupan kita tidak sama dengan adat kebiasaan di sekitar kita, tetap orang akan segan dan hormat. Ada hal-hal yang ternyata tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan itu dianjurkan dan diperintahkan oleh syariat demi menjaga hubungan satu dengan yang lainnya. Walaupun kadang-kadang kita tidak terlibat dalam kegiatan adat dan kebiasaan tengah-tengah masyarakat. Sebagai salah satu contoh, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjawab ketika ditanya, ayyul islami afdal, wahai Rasulullah, di dalam Islam itu perilaku dan akhlak seperti apakah yang terbaik? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjawab, "Naam." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tukri'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Sebelumnya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Tut'imut ta'am wa tukri'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Singkat, padat, tapi dalam praktek kesehariannya memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Nabi menjawab, engkau berbagi makanan kepada orang lain. Yang kedua, ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan mereka yang belum engkau kenal. Ini subhanallah, dua akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa positifnya. Tut'imu ta'am, berbagi makanan. Sepele. Kayaknya ringan, kecil. Tapi kenapa Nabi alaihi salatu wasallam menyebutnya sebagai amalan Islam yang terbaik? Jawabannya karena pengaruh di hati yang tidak bisa dibendung. Nah, kecenderungan orang untuk kemudian menganggap baik orang yang memberi, itu tidak bisa ditawar-tawar. Itu sudah fitrah kita. Sudah watak dasar manusia. Tut'imu ta'am, engkau berbagi makanan. Yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan membagi-bagikan makanan kepada tetangga-tetangganya, bahkan kepada tetangga yang Yahudi sekalipun. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan makanannya. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada para sahabat, "Idza tadakhtal marak fa'akthir ma'ah wa ta'ahad jiranak." Nabi mengatakan, kalau engkau masak makanan berkuah, perbanyak airnya sehingga kuahnya semakin banyak, lalu jangan lupakan tetangga-tetanggamu. Subhanallah. Inilah salah satu bentuk hadiah yang terbaik untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk teman dan sahabat kita, untuk keluarga kita. Akhlak yang baik itu pengaruhnya luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, praktek nyata dari isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Nah, keseimbangan dan kedinamisan itu akan tercipta di tengah-tengah masyarakat kita. Bayangkan sekarang kalau sebuah perumahan terdiri dari 40 rumah, 40 kakak, masing-masing memahami konsep Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini, lalu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kemudian dirasakan? Ketenangan, imbang, stabil, tentram. 40 rumah, 40 kakak, satu sama lain saling berbagi. Hubungan itu kuat, interaksinya dari sekian arah. Pak Bejo, Pak Santoso, Pak Budi, Pak Agus, dan seterusnya. Pak Bejo baru pulang dari kantor hari ini hari Jumat. Santoso juga gitu, Pak Budi, Pak Agus, dan seterusnya. Masing-masing pulang dari kantor tempat kerja. Bawa makanan. Misalkan, beli jajan. Sedikit saja. Nah,